Taib. Jadi syarat untuk fuka ya tadi sudah berlalu ya. Tidak boleh muncul mimnya. Tidak boleh muncul mimnya. 6. Kapan muncul mim? Famun, faman, famin, maka di'irab dengan i'rab isim mufrad. Di'irab dengan i'rab isim mufrad, yakni marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah dan majrur dengan kasrah. Famin. 6. Adapun zu, kata beliau, la tu'rabu hadzal i'rab illa bi syartain. Zu tidaklah di'irab dengan i'rab asmaul khamsah kecuali setelah memenuhi dua syarat. Dan zu sebagaimana sudah kita sebutkan mulazim dengan apa? Idofah. Selalu dia mudof. Dalam lughatul ashhar, lugha yang paling masyhur, zu itu selalu mudof, selalu membutuhkan mudofun lain. Kata beliau rahimahullah, apa dua syarat zu beramal atau di'irab dengan i'rab asmaul khamsah? Al-awwal, syarat yang pertama, antakuna bima'na sahib. Harus bermakna sahib. Harus bermakna sahib, pemilik. Ini syarat yang pertama. Kapan syarat ini tidak terpenuhi, maka zu tidak di'irab sebagai apa? Tidak di'irab dengan i'rab asmaul khamsah. Misalnya, ada di sebagian lughah namanya lughah Bani Thayyi. Lughah Bani Thayyi. Zu itu bermakna isim mausul, bermakna alladhi atau allati. Baik. Di lughah Bani Thayyi, zu dia bermakna apa? Alladhi, bermakna isim mausul atau allati. Yani zu bisa untuk alladhi, bisa untuk allati, bisa mudzakkar, bisa muannas. Zu. Ini di lughahnya Bani Thayyi. Jelas ya. Maka di lughah mereka ketika didapati zu dan di situ bermakna alladhi, maka di i'rabnya bukan i'rab asmaul khamsah. Bukan zu zazi, bukan. Bukan marfu dengan waw, masuk dengan fathah atau majrur dengan ya. Melainkan dia di i'rab dengan i'rab apa? Isim mausul. Yakni mabni ala apa? Kalau zu mabni ala apa? La sukun. Tinggal fi mahal, ya kan? Tinggal fi mahal. Contoh misalnya dalam bait syair apa? Zaka habibi wadu yuasiluni, wadu yuasiluni. Zaka habibi wadu yuasiluni. Zaka habibi wadhu yuwasiluni. Nah, itu adalah orang yang saya sayangi, wadhu yuwasiluni, yakni walladhi yuwasiluni, dan orang yang memiliki hubungan dengan saya. Taib, di sini tidak mungkin zu bermakna sahib, pemilik. Karena kalau dia zu asmaul khamsah, setelahnya harus isim. Sementara yuwasiluni fi'il mudhari, maka di sini zu bermakna alladhi. Ini tidak memenuhi syarat. Artinya di sini zu apa namanya? Isim mausul. Kita i'rab zu isim mausul. Jelas ya? Mabni 'ala sukun. Baik, fi mahalli raf'in ma'tuf kepada zaka yang mubtada. Nah, zaka yang mubtada. Dia mabni 'ala sukun fi mahalli raf'a. Karena ma'tuf kepada apa? Zaka. Taib, ma'tuf kepada zaka. Ma'tuf kepada Habib, ding. Afwan. Ma'tuf kepada Habib. Ya, Habib khabar dari zaka. Ya, ma'tuf kepada Habib. Yang dia khabar dari mubtada zaka. Sudah ya? Tapi ini tentunya di lughah apa yang qalil ya, lughah Bani Thayyi ini. lugatul asyar, dhu itu bermakna sahib. Kemudian syarat yang kedua, wassani, ayyakuna alladhi tudafu ilaihi isma jins. Dipersyaratkan, mudaf ilaihi dari dhu, ya, alladhi tudafu ilaihi, isim yang disandarkan kepada dhu, haruslah isim jins. Haruslah isim, isim jins. Apa itu isim jins? Diterangkan setelahnya, zahiron. Apa itu zahir? Bukan isim domir. Ghair wasf, bukan sifat. Artinya apa? Ini isim, isim mushtaq. Afwan, ini isim, isim ya? Jamid. Isim, isim jamid. Misalnya nama-nama benda, ya, nama-nama benda. Ini masuk dalam kategori isim jins. Jadi syaratnya, ya, syarat mudhof ilaihi dari dhu haruslah isim jins, yakni ghairu mushtaq, bukan isim mushtaq. Dia isim jamid. Kemudian kalimat setelahnya, zahiran, zahiran, ghair wasf, ini memperjelas makna isim jins. Jadi bukan persyaratan, ya. Syarat yang pertama harus isim jins, syarat yang kedua zahir, harus syarat yang ketiga ghair wasf. Bukan. Ini satu sih semua. Lihat sampai sini. Satu. Intinya adalah, mudhof ilaihi dari dhu haruslah isim jins. Itu saja, isim jins. Adapun dua kalimat atau dua kata setelahnya hanya penjelas, bukan syarat tambahan. Jelas, ya? Iya. Jadi syaratnya mudhof ilaihi dhu haruslah isim jins. Tidak boleh domir, ya, karena domir bukan isim, isim jins. Dan tidak boleh sifat, karena sifat itu mushtaq. Dia bukan isim jins. Jelas sampai sini? Nah. Mengapa dipersyaratkan mudhof ilaihi dhu itu harus isim jins? Yakni isim jamid. Mengapa? Kata para ulama, dikarenakan mereka menggunakan dhu, ya, mereka menggunakan dhu ini ketika ingin menjadikan isim jamid sebagai sifat. Gini, anda sudah belajar na'at kan? Sudah belajar na'at. Na'at itu kan asalnya yang boleh jadi na'at isim isim mushtaq. Ya tidak? Nah, isim mushtaq apa? Ada berapa isim mushtaq? Sudah dipelajari? Yang bisa jadi na'at? Ada lima. Yang pertama, isim fa'il. Kedua, isim maf'ul. Thalisan, sifat musyabbaha. Berikutnya, mubalaghah. Kemudian yang terakhir, tafdil. Dia apalakan itu? Lima isim mushtaq. Dia apa luar kepala yang seperti ini? Karena berulang terus. Isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian, sifat musyabbaha. Kemudian, sifat mubalaghah dan afal. Tafdil. Taib. Ini isim-isim tafdil, ya. Ini apa namanya? Mushtaq. Asalnya kalau kita mau menjadikan suatu isim menjadi na'at, ini harus salah satu dari lima ini. Salah satu dari lima. Baik? Karena syaratnya na'at harus mushtaq. Jadi al-mushtaqat ada lima. Pertama, ismul fa'il. Kedua, al-ismu al-maf'ul. Tiga, sifatul musyabbaha. Keempat, sighah mubalaghah. Dan yang kelima, ismu tafdil. Nah, ini yang bisa menjadi na'at, salah satu dari lima ini, mushtaq. Sudah sampai sini? Paham? Nah, sekarang kadang dibutuhkan, kita membutuhkan isim yang jamid, yang bukan mushtaq, kita butuh dia sebagai na'at. Bagaimana caranya kita menjadikan suatu isim jamid, bukan mushtaq, suatu isim jamid menjadi na'at? Bagaimana caranya? Sudah sampai sini? Caranya adalah dengan pakai perantara, yaitu dhu. Dhu ini dipakai oleh orang Arab untuk menjadikan isim jamid sebagai na'at. Sebagai na'at. Nah. Katakan misalnya, ja'a Muhammadun. Dikatakan misalnya apa? Sayyara. Taib. Sayyara di sini apa? Mushtaq atau jamid? Jamid. Nama-nama benda kan jamid, bukan mushtaq. Taib. Tidak masuk dalam sudahnya. Maka bagaimana caranya sayyara saya bisa jadikan na'at bagi Muhammad? Didatangkan apa? Dhu. Ja'a Muhammadun dhu sayyara, maksudnya. Datang Muhammad si pemilik mobil. Baik? Karena itulah perhatikan, untuk dhu syaratnya isim mudhof setelahnya, mudhofnya harus isim jins. Tidak boleh apa? Isim mushtaq. Kenapa? Karena kalau dia mau dijadikan misalnya na'at, langsung saja tidak perlu pakai dhu. Dhu hanya diretangkan kalau yang mau dijadikan na'at itu apa? Isim maf'ul. Sudah sampai sini? Ya, ini tidak mesti na'at ya. Maksudnya ini kan, ini pembahasannya. Ini ketika kita membutuhkan isim mushtaq, tapi ternyata yang ada di situ isim jamid. Bagaimana caranya isim jamid menempati isim mushtaq? Caranya dengan apa? Dhu, salah satu caranya. Karena itulah persyaratan dhu bermakna sahib, dan mudhof ilaihinya dhu harus apa? Isim jins, bukan isim mushtaq. Yes? Harus isim jins. Nah, isim jins sudah, sebenarnya kalau sekedar isim jins disebutkan, sudah cukup itu syaratnya. Isim jins, selesai masalah. Selesai masalah, isim jins. Sudah sampai sini? Cuman untuk memperjelas, beliau tambahkan isim jinsin, apalagi? Zahir, dan apa? Ghair wasf, ini bukan wasf ini kan lima wasf. Tapi wa'illa isim jins sebenarnya sudah jelas, sudah masuk semua ini. Jadi dua kata yang terakhir hanya memperjelas, ya, taudhihiyah, jumlah taudhihiyah, yakni mudhof ilaihi dardhu haruslah isim jins. Titik sampai situ. Cuma untuk memperjelas, ditekankan lagi, dia bukan, apa, dia harus isim zahir, bukan domir, dan apa, ghair wasf, tidak boleh mushtaq. Jelas ya? Ini makna dari kalam beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa an yakuna alladhi tudhafu ilaihi isma jinsin zahiran ghair wasf. Nah, setelah menyebutkan dua syarat ini, beliau kemudian menyebutkan apa muhtarazat, apa-apa yang keluar dari persyaratan ini. Kata beliau, fa illam yakum bima'na sahib. Kalau syarat pertama tidak terpenuhi, misalnya dzut bukan bermakna sahib. Misalnya bi ankanat mausulatan fa hiya mabniyah. Misalnya kalau dia jadinya isim mau, dzu bermakna mau mausul, maka i'rabnya mabniyah, sama seperti i'rab isim mausul yang lain. Mabni. Sama seperti alladhi dengan allati. Bedanya kalau zu di lughahnya Bani Thayyi, itu zu bisa bisa isim mudzakkar, bisa isim muannas, bisa. Sudah sampai sini? Taib. Kemudian yang kedua, taib, wa misaluha ghairu mausulah. Contoh kalau dia tidak bermakna mausul, yakni kalau apa memenuhi memenuhi syarat. Karena kan syaratnya harus apa? Bermakna sahib. Bukan mausul. Contoh yang bukan mausul, yakni contoh yang bermakna sahib, qaulu Abi Thayyib al-Mutanabbi. Dzul aqli yashqa fin na'im bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Dzul aqli, yakni akal isim jins atau isim mushtaq, jamid atau mushtaq, al-aql. Al-jamid. Taib. jamid dia. Maka di sini dhu berarti bermakna sahib. 6. Dhul aqli, yakni sahibul aql, orang yang memiliki akal. Yashqa fin na'imi bi aqlihi, dia mendapatkan kenikmatan, tapi karena dia orang berakal, dia merasa menderita karena harta. Menderita karena harta, yakni karena dia mengetahui beratnya tanggung jawab harta dan seterusnya fitnahnya. Maka walaupun dia mendapatkan harta, dia yashqa, dia sengsara karenanya, tidak merasakan kenikmatan. Wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Di sini juga syahidnya ya akhu ya, ini asmaul khamsah kan? Memenuhi syarat. Asmaul khamsah. Wa akhul jahalah, sementara saudaranya orang-orang, saudaranya kebodohan, maksudnya orang bodoh. Orang yang tidak memiliki akal yang baik, fi syaqawati yan'amu. Justru dia merasakan kesenangan di tengah-tengah kecelakaan kesengsaraan. Ya, yakni dia bisa merasa ketenangan di atas maksiat. Padahal maksiat itu apa? Syaqawah. 6. Kata beliau, wa hadzani syartani zaidani fi hadhihi al-kalimati bi khususiha 'ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Dua syarat ini pada dzu, ini adalah dua syarat tambahan ya, secara khusus untuk lafaz ini saja, untuk dzu, sebagai tambahan dari empat syarat sebelumnya. Ya, sudah disebutkan bahwa untuk dzu ada berapa syarat totalnya? Hah? 6. Ada 6. Baik, ada 6. Baik. Sudah ya, ini selesai al-waw menjadi niabatan ani nidhamma. PR-nya sudah kemarin? Tugasnya? Hah? Sudah dikerjakan kemarin? Saya mufrad. Sudah. Di akhir halaman, beda halamannya. Di akhir pembahasan dhamma menjadi alamat rafa. Ada son? Iya, pokoknya pembahasan terakhir. Baru satu kali kan dikasih? Pembahasan terakhir setelah dhamma menjadi alamat rafa. Aidin? Belum? Habar? Nggak ikut waktu itu? Ikut ya? Halaman berapa itu? Di sini saya halaman 40. Beda-beda mungkin sudah nanti. Latihan di akhir, latihan di akhir kitab apa kitab di akhir dhamma, dhamma menjadi alamat rafa. Lihat terakhir itu ada satu nomor. Bayyinil marfu'at bil dhamma wa anwa'iha. Jelaskan mana marfu' dengan dhamma. Ma'a bayani ma takunu dhammatu fihi dhahirah. Dijelaskan juga mana dhamma zahirah wa ma takunu dhammatu fihi muqaddarah, dan di mana pada kata mana dhammanya muqaddara, kemudian sebab muqaddarnya apa, ta'adzur apakah thiqal atau munasabah ya. Min bainil kalimatil warida fil jumalil atiya, ini kalimatnya, kata per kata diperhatikan. Jadi fokus ke apa namanya tanda dhamma saja, cari dari kalimat ini mana yang marfu dengan dhamma, taib marfu dengan dhamma, mana dhamma zahira, mana dhamma muqaddara. Kalau dhamma muqaddara, sebutkan apa maknanya, itu saja. Apa maknanya dan sebab apa? Taib. Kalau dia muqaddar, maka disebutkan sebab apa muqaddarnya, yakni al-mani. Sudah dibaca, Man? Sudah dibaca. Qalat arabiyatun li rajul, malaka tu'ti wa la tu'idu. Wa la malaka la tu'ti, afwan, malaka tu'ti wa la ta'idu. Qala malaki wal wa'da. Qalat yanfasihu bihil basar. Nah, ini sudah kemarin dibaca semua. Nah, sekarang tugas yang kedua, setelah waw, ini waw menjadi alamat dhamma. Bayyinil marfu' bidhom, bayyinil marfu' bidhommati dhahira awil muqaddara wal marfu' bil waw ma'a bayani naw'i kulli wahidin minha min bayinil kalimatil warida fil jumalil atiyah. Jelaskan mana yang marfu' dengan dhamma zahira, mana dhamma muqaddara, dan mana marfu' dengan waw. Jadi tiga disuruh cari. Dhamma, zahira, muqaddara, dan marfu' dengan waw. Ya, kemudian dijelaskan mengapa. Maksudnya ma'abayani naw ikuli minha, dijelaskan kalau dia marfu' dengan dhamma, kenapa dia isim mufrad atau dia mudzakkar salim, afwan, dia jamak taksir atau apa muannats salim atau mudhari' ladzi lam yattasil bi akhiri syai. Sama tadi ya di nomor di sebelumnya juga. Kemudian contoh yang mau dicari, qala Allahu ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihi hafizun. Baik, perhatikan ayat per ayat. Wa qala ta'ala wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Kemudian kalimat-kalimat seterusnya. Al-fitnatu tulqihuha an-najwa wa tuntijuha ash-shakwa. Fitnah itu tulqihuha, liqah itu apa? Liqah, bibitnya. Ya. Dimunculkan, fitnah itu dimunculkan oleh bisik-bisik. Ya, wa tuntijuha, dan dimunculkan oleh keluhan. Ikhwanuka hum a'wanuka idza ishtadda bikal karb wa usatuka idza addaka az-zaman. Ikhwan, saudaramu yang sebenarnya adalah mereka yang menolong kamu ketika kamu tertimpa al-karb, musibah. Wa usatuka idza addaka az-zaman. Usat, cari artinya ya. Wa usatuka, enam. Jika zaman me'addah, addah itu menggigit, maksudnya kalau zaman agak berat kepadamu. 6. An-na'ibatu mahikkul asdiqa. An-na'ibat mihafan, mihakkul asdiqa. Abuka yatamanna lakal khaira wa yarju lakal falah. Akhuka alladhi idha tashku ilayhi yushkika wa idza tad'uhu 'indal karbi yujibuk. Saudaramu yang sebenarnya adalah jika engkau mengeluh kepadanya, dia akan menerima keluhanmu, yakni mendengarkan. Jika engkau mengajaknya untuk membantumu ketika karb, yujibuka, dia akan menerima atau memenuhi seruanmu. Ini jenis soal yang pertama. Yang kedua, dha'fil amakinil khaliyah minal ibaratil atiyah isman minal asma'il khamsa marfu'an bil waw. Baik, diletakkan titik-titik itu asma'ul khamsah marfu' dengan waw. Apa di situ? Baik. Salisan, idza da'aka nuqta-nuqta fa'ajibuhu. Laqad kana ma'i nuqta-nuqta bil ams ila akhirih. Dha'fil makanil khali minal jumalil atiya jam'a taksirin marfu'an bidhammatin dhahirah fi ba'dihha wa marfu'an bi dhammatin muqaddarah fi ba'dih al-akhar. Soal yang ketiga, meletakkan jamak taksir. Ada yang marfu' dengan dhammah yang zahirah dan ada yang marfu' dengan dhammah yang muqaddar di sini situ. Baik. Kita cukup dulu, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai waw menjadi tanda dhammah. Selanjutnya adalah al-alif niabatan anid dhammah. Hanya pada satu tempat. Qala rahimahullah, qala Ibn al-Jaram rahimahullah, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Adapun alif, dia menjadi tanda tanda rafa hanya pada isim musan, hanya pada isim musanna saja. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Rabu kumpul ya.